terus yang di sebelah kanan minta jalan maju sedikit tuh. Orang kita ya. Nah, di mana ini? Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal wa na'udhu billahi min ahwali ahli dolar wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'adim ala habibina wa safi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa mulana muhammadin asliyil jamal wa mambahil kamal wa mustaudahil jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudui wal asol amma ba'di. Hadrotal muhtaramin, para masyayikh, para habaib, para kiai. Saya sering ditanya, apa bedanya habaib, habib dengan kiai? Bedanya tipis. Kalau habib itu nasab, kiai itu nasib. Al-Akhos malam hari ini Habibana kita yang sangat-sangat kita cintai Habib Zainal Abidin. Saya sering beliau manggil beliau Bib Idin atau Bro Idin. Kebetulan kalau saya itu dekat dengan Abah Lutfi karena saya banyak mewarisi ideologi-ideologi beliau. Tapi kalau begini ini lebih dekat lagi karena mewarisi nasab Abah Lutfi. Mudah-mudahan kedepannya Habib Idin bisa seperti Abah Lutfi. Amin. Yang saya hormati Bapak Kapolres yang sama dengan saya pangkatnya sama-sama AKBP. Kalau beliau Acun Komisaris Besar Polisi, kalau saya AKBP, aku kiainya Bapak Polisi. Dan juga dihadiri oleh Ibu dan Bim, saya cuma mengingatkan kepada para jomblo, kalau Anda cewek, silakan menikah dengan polisi. Tapi kalau ada cowok, jangan pernah berani menikah dengan polisi dan tentara. Bahaya, bro. Kalau Anda nikah dengan polisi lagi-lagi, gampang. Apapun yang Anda inginkan, mbak, pasti dia yang menjawab. Siap dan 86 melaksanakan. Tapi kalau Anda menikah seperti budan dan bahaya, makam apapun pasti satu hal, izin dan. Izin dan mau makan, masuk kamar, izin dan masuk kamar. Yang paling bahaya, izin dan jaluk kelon. Oh. Para pejabat daerah, Pak Bupati atau Wakil Bupati, serta jajaran Forkompinda yang saya muliakan, sahabat Ansor Banser yang saya banggakan, dan kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya tadi pakai kacamata, saya pikir karena terang banget, ternyata ini gelap, maka saya mohon izin buka kacamata. Karena mata saya terlalu capek, baru tadi pagi saya nyampe dari Hong Kong. Pengajian bersama teman-teman di Hong Kong. Insya Allah, Bibidin, kemarin saya minta dijadwalkan, dapat jadwal bulan apa? Bulan Februari. Nanti Bibidin dengan Zahir Mania, insya Allah berangkat ke Hong Kong. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya di beberapa pengajian yang bisa Anda lihat di YouTube, saya sering mengambil salah satu hadis dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya adalah annasu yamutuna ala ma'asu wa yub'asuna ala mamatu. Seseorang itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup dan akan dibangkitkan dari alam kubur sebagaimana dia mati. Orang akan dimatikan dalam sebagaimana kebiasaan dia hidup. Saya kasih contoh. Hari ini kita sama-sama kehilangan masyayikh kita. Jam 6 pagi saya dikabari teman asisten Mbah Mun dari Mekah. Gus mohon doanya. Mbah Mun kritis. Bahasa kritis saya sebar di WA grup dengan tidak menggunakan bahasa kritis. Saya bilang sama teman-teman kiai, mohon doanya kesehatan Mbah Mun menurun. Jam 6 pagi. Akhirnya saya dapat kabar berita. Sakitnya gimana? Beliau dahak keluar darah. Kemudian dokter kepresidenan dari Pak Jokowi telepon ke Mekah. Ada namanya dokter Terawan. Jam 8 pagi saya dikabari Mbah Mun sudah tidak ada. Yang pengen saya sampaikan apa? Mohon maaf, saya sengaja saya tidak pernah membawa serban ini. Serban ini hadiah dari Mbah Mun kemarin Lebaran. Beliau utusan santri datang ke pondok, tolong diberikan kepada Miftah. Ini sengaja malam hari ini saya bawa. Kebetulan saya punya dua hadiah serban itu dari dua orang yang istimewa. Awal puasa Ramadan saya mendapatkan kalungan serban dari Abah Lutfi di Duren Sawit. Kemudian Lebaran kemarin saya mendapatkan ini dari Mbah Maimun. Sengaja hari ini saya bawa, padahal saya tidak pernah membawa sebelumnya. Apa yang terjadi pada Mbah Mun? Ini sebagaimana dijanjikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa seseorang itu akan dimatikan oleh Allah, akan dipanggil oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. 5 tahun yang lalu Mbah Mun sudah firasyat bahwa beliau akan kembali kepada Allah 5 tahun lagi. Beliau sering berbicara, sering mauidhoh hasanah tentang kemuliaan hari Selasa. Dan ternyata semua apa yang Mbah Mun sampaikan, Mbah Mun dawuhkan, semuanya hari ini terbukti. 5 tahun setelah beliau mengatakan saya 5 tahun lagi mungkin akan kembali kepada Allah, hari Selasa, hari yang beliau cintai, sampai cintanya beliau dengan hari Selasa, setiap hari Selasa di pondok sekarang itu libur. Padahal rata-rata pesantren libur hari Jumat. Beliau minta hari Selasa. Betapa mulianya beliau, orang yang sangat dekat dengan Allah. Maka saya sering bilang begini, Pak Kapolres, kalau polisi seneng ngaji, saya seneng. Insya Allah matinya pas pengajian. Yang menjadi persoalan itu polisi mainnya cuma di jalan. Iya, matinya bisa tabrak truk. Kemarin saya di Mabes Polri ditanya sama teman-teman Mabes, bagaimana pandangan Gus Miftah terhadap polisi hari ini? Polisi hari ini menurut saya istimewa, Pak. Kenapa? Luar biasa. Polisi Indonesia itu keren gimana tidak? Mengamankan demo, dilempari batu sama pendemo yang masuk ambulan batunya. Dan ini hanya terjadi di Indonesia. Betapa ampuhnya polisi kita hari ini. Kayaknya polisi kita sudah kayak banser, kalian yang nguntal gotri. Saya kasih di contoh yang lain. Saya besok 1 Oktober haul almarhum almarhumah Kiai Haji Sairozi Lamongan. Beliau kalau ngasih tausiah ceramah itu lemah-lemek, tapi ilmu tasawufnya masuk. Anda tahu kapan meninggalnya Kiai Sairozi? Ketika berangkat pengajian. Kenapa? Karena 24 jam waktunya dihabiskan untuk pengajian. Saya punya kawan yang barangkali Anda kenal, Ainur Rafiq Lil Firdaus, atau kita kenal dengan nama Opik Tombo Ati. Ibunya itu Hafid Al-Quran 30 juz, ibunya Hafidoh. Satu saat ketemu dengan saya, Gus, apa benar kalau saya biasa membaca Al-Quran akan dipanggil oleh Allah ketika membaca Al-Quran? Saya jawab, nggih Bu, leres. Dan subhanallah, ibunya Mas Opik meninggal ketika dalam keadaan membaca Al-Quran. Makanya kalian penggemar solawatnya Bibidin Zairmania, di mana-mana datang solawat. Ya, bisa jadi oleh Allah dipanggil dalam keadaan bersolawat. Teman-teman hadroh dan penerbang, bisa jadi kalian dipanggil oleh Allah ketika nabuh darbuka mencelat ngegas rumah. Hasan, rumahnya kubik Musa. Kalau di tanggal tua sama tanggal muda itu Hasan Abu terbukanya beda. Kalau tanggal tua gak ada job, bunyi terbukanya apa? Entek dite. Saya coba kacamata mau lihat Hasan lah ya. Sebagaimana kebiasaan dia hidup, itulah kemudian alasan kenapa ketika saya pulang dari Mekah, saat itu saya kecelakaan, jari saya waktu itu patah 3-4 lokasi di 3 jari. Saya disuruh berhenti ngaji sama dokter, saya menolak, gak mau dokter. Saya punya kiai di Lembuyangan, pengasuh pondok pesantren Al-Mujahadah, namanya Mbah Ahmad Dardiri. Beliau pulang dari Magelang, pengajian di tengah jalan tabrakan, kepalanya bener. Dibawa ke rumah sakit, beliau menolak. Apa beliau katakan? Lebih baik saya mati di pondok ketika mengaji, daripada saya mati di rumah sakit dirawat oleh dokter dan perawat. Kepalanya mengucur deras darahnya, tetapi tidak berani meninggalkan pengajian. Jajal awake dhewe. Masuk angin titik, alasan. Bahkan kadang-kadang diajak ngaji jawabannya apa? Wes tahu. Hati-hati orang yang diajak ngaji jawabannya wes tahu, hati-hati. Sesok kamu susah doa, ya Allah. Merongos gue. Diajak ngaji jawabannya wes tahu. Alasan ini pula lah kemudian yang menjadikan dasar bagi saya kenapa di tengah-tengah kemaksiatan anak-anak dunia malam, di tengah-tengah kemaksiatan di lokalisasi, saya hadir kepada mereka. Saya masih ingat betul orang yang mendukung saya full untuk ngaji di dunia malam 5 tahun terakhir adalah Maulana Habib Lutfi Bidayah Pekalongan. Beliau mengatakan apa sama wartawan? Miftahir rasa kok gagas kayak ini bengkel sing jenenge wong bengkel iki yo nganggo awake kotor, kadang-kadang kena gemuk, kadang-kadang kena oli. Barangkali benar ketika saya masuk ke dunia malam saya lihat bapak berpakaian seksi. Saya besok hari Rabu ini jam 4 sore buka pengajian di klub malam terbesar se-Asia Tenggara di Jakarta. Aku ngomong klub malam kok wis-wis-wis ngomong. Jangan-jangan tamu langganan. Mbak LC-nya itu jumlahnya 1200. LC itu kalau di Pantura namanya Puro. Puro itu kata BPD kepanjangannya perempuan rela diusel-usel. Kalau di daerah Madi ke sana namanya PK, pemandu karaoke. Kalau sebelah sana namanya PL, pemilih lagu. Kalau di Jogja, Jakarta, Bali namanya LC. Mereka bekerjanya di mana? Di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Apa yang mereka lakukan? Pekerjaannya adalah karaoke, katok rock dibuka, oke. Makanya kalau Bibidin bilang sama saya, Gus mau sekali-kali saya ikut, langsung saya tolak, jangan Bib. Ngaji di klub malam itu berat kan, Gusoh? Berat. Cukup aku saja. Karena tadi saya khawatir kalau BPD ikut gak berani pulang. Kenapa? Karena betah di dalam. Saya ketika 5 tahun yang lalu ditanya sama Abah, gue kuat nih. Doanya apa? Insya Allah saya kuat. Banyak godaan, banyak. Malah seneng gak? Mungkin malah seneng. Oh, cangkulnya kincil kurang asal. Emangnya aku cowok apaan? Kenapa kemudian saya ada keinginan di sana? Saya bilang sama beberapa media, keinginan mereka untuk kenal dengan Allah itu sama dengan kita, tetapi kesempatannya yang berbeda. Kalau Anda kan enak, Zahir Mania ini kalau saya lihat punya jadwal rutin, apalagi bulan ber-ber kayak gini. Rutin tanggal 1 di mana, tanggal 2 di mana, dan seterusnya. Kesempatan banyak. Sementara mereka yang berada di sana, yang istilah saya mereka itu red district. Kalau di Belanda namanya red light. Kebetulan kemarin saya diundang ke Belanda ketemu dengan orang-orang seperti itu. Mereka tanya sama saya, jujur Gus, kajian-kajiannya pengen nomor orang. Saya jawab, pengen. Terus bagaimana? Empat. Masa kiai pengenan rapanas? Beda dengan mereka. Keinginan untuk kenal dengan Allah itu sama, tetapi kesempatannya tidak ada. Maka saya jemput bola. Saya kasih contoh, betapa kemudian mereka itu masih ingin kenal dengan Allah. Satu saat Pak Kapolres saya ngaji di lokalisasi, dikawal germo. Germo ini mami. Jadi germo itu yang menjual WTS. Kalau WTS itu penjual kroto. Makan ano. Di Pak Kapolres, saya di depan PSK itu tidak pernah memanggil mereka dengan bahasa PSK, WTS, mungkin saya londe, tidak pernah. Kan tidak mungkin saya pengajian mbak-mbak londe, rahimahullah. Saya paling cuma bilang, bapak pengguli lokalisasi yang berbahagia. Bahasanya saya haluskan, ya karena saya orang NU, kafir menjadi non muslim, maka kita gak kaget ketika saya masuk dikawal sama germo ini. Ada tamu datang pengen jajan roto. Begitu ketemu di dalam, ketemu saya dengan germo, saya mau tanya kepada Anda, menurut jenengan yang disukemi, yang disalami itu kiainya apa germonya? Saya utaknya mesum, mesti jawabnya germo. Ternyata survei saya lain. Begitu di dalam ketemu saya sama germo, oleh laki-laki pembeli kroto ini, yang disungkemi itu bukan germonya, tapi kiainya. Ini membuktikan apa? Orang itu masih bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, walaupun tempatnya di lokalisasi. Lagi, saya baru pengajian dengan bapak. Ada tamu datang, lihat saya dari kejauhan. Menurut jenengan, kira-kira mereka sembunyi apa mendatangi saya? Delik. Begitu saya ngaji sama bapak PSK, mereka delik. Orang kok malah bengok-bengok, Gus, aku harap yang ngelonde. Saya sering mengatakan begini, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Kita tuh kayaknya benci banget sama pendosa, sementara tidak pernah memberikan solusi apapun kepada mereka. Saya datang kepada mereka, saya katakan, nak ingat, nopo bah, pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang pada akhirnya bertaubat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Saya datang kepada mereka, saya aja selawatan, saya bacakan Al Berjanji, maafi muskilah, mereka senang. Walaupun suara saya gak bagus kayak Pipidin, mereka saya ajak Al Berjanji, senang. Saya ajak selawatan, senang. Ayo dong, selawatan, gitu lah. Amtirillahumma qawrul karim bilarfin sadiyim min salati wa tasalim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ala. Yang baca PSK saka sekali. Utrelahumma qabrul karim biar ping sadiyim min sholat wa taslim. Ya ya, apa-apa tau PSK jikil sholawatan. Tapi ya itu, kalau Pak Sida yang gaul-gaul, kalau Pak Sida pun mereka gak paham. Maka banyak lagu-lagu dangdut saya kemudian cover pakai solawat, mundur alon-alon, korban janji versi solawat, ditinggal rapi versi solawat. Kebayang gak Pipidin nembang mundur alon-alon? Keren loh. Coba musiknya tahu meralat mundur alon-alon gak? Masa nah isoni mergo sadar aku sopo aku mundur alon alon mergo sadar aku sopo. Ingat, diganti. Aku ngaji alon alon mergo sadar aku sopo santri sing nakal raiso opo opo. Aku ngaji alon alon mergo sadar aku sopo ahli maksiat sing kakean dosa. Tak selamat ya iso. Aku itu aku mundur alon alon mergo sadar aku sapa mung digoleki pas atiku perih. Alah cengeng. Karena saya menggunakan lisan mereka, gak mungkin kemudian saya kasih lagu selawat yang macam-macam. Jomblo, bapak PSK dia pacaran, dia pengen rapi. Nangis. Hatiku rasane loro nyawang konco adoh karo agomo randuwe toto kromo Qurane rati waco sholate yo ditinggal no sepono bungo. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqsidana wa ghfir lana ma mada ya wasi'al karami huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali. Ini jadi jalan hidayah bagi siapa? Bagi Deddy Corbuzier. Gara-garanya apa? Gara-gara solawatan saya di sebuah klub malam di Bali di hadapan mbak-mbak berpakaian seksi viral. Sebenarnya waktu itu mbak-mbaknya tidak berpakaian seksi, hanya mereka salah kostum. Karena mbaknya tingginya 170 cm, pakaiannya hanya 120 cm. Maka yang terjadi SMS, silinnya menuju sedikit. Kalau ini kopi, bukan kopi susu. Kalau kopi saya minum deh. Apa? Kopi santan. Apa ini, Pak Kapolres? Oh, dari Blora. Waduh, bisa kerminan sih itu. Saya itu nggak pernah minum minuman kemasan sama sekali. Maka walaupun aktivitas saya banyak, saya nggak pernah minum vitamin, saya fit. Karena seperti Coca-Cola, Fanta, Sprite, Pocari Sweat, soft drink, soft tech, saya nggak pernah minum. Mau ya? Kalau kopi itu untuk jantung, ingat kopi tanpa gula. Tapi kopi no, bukan kopi susu. Karena kopi susu itu menjengkelkan. Kopi ini nggak jamannya, susu ini nggak jatuh. Kopi santan memendas, ya. Saya itu seringnya ngopi, Bib. Sampai ditawari dari bintang iklan kopi. Tapi saya tolak. Karena iklan kopi itu semuanya bohong. Kopi kapal api. Dibuka kopinya nggak ada kapalnya. Kopi tubuh luar. Dibuka kopinya nggak ada luarnya. Yang jujur iklan itu cuma satu. Iklan sarung gajah duduk. Dibuka sarungnya, ada benarnya. Iya. Bahasa mereka. Setuju? Setuju. Calon enam ya. Cewek-cewek kincil. Lagu kelingan mantan. Dek, kowe mbiyen janji karo aku. Lakon tresno suci kanthi ikhlas tekan mati. Ning nyatane ngapusi citra ati iki. Netes eluku mili terus ning pipi. Oh ah oh eh. Selawat iki Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Akhirnya saya diundang di acara hitam putih. Begitu saya datang, jadi dia saya. Bayangan saya dari Corbuzier itu orang yang sombong, lenyap. Gara-gara saya telah opening acara hitam putih, dia datangi saya. Gua suka gaya lu bro, katanya. Saya dimeluk, kemudian setelah itu kita mulai collab YouTube-an bareng. Dan ini ternyata jalan hidayah. Kenapa kemudian dia tertarik masuk Islam? Salah satunya apa? Saya baru tahu bro, ternyata Islam itu menyenangkan. Maksudnya apa? Bagaimana tidak menyenangkan? Orang kayak lu itu. Kenapa bro? Ngaji di lapangan diterima. Sama pejabat diterima. Sama komunitas tertentu diterima. Di dunia malam diterima. Di lokalisasi diterima. Sama begengge diterima. Semuanya kok diterima. Sebelum masuk Islam ketika dia telepon saya, bro, aku mau masuk Islam. Apa jawaban saya? Jangan. Lu mau ditolak? Iya. Karena orang Islam itu berat dan busuk. Saya gak mau dia masuk Islam main-main. Ketika saya tanya, kenapa kamu pengen masuk Islam? Islamnya Gus itu kan menyenangkan, membela kaum marginal, tidak pernah mengkafirkan orang, tidak pernah mengecap orang, menilai orang, menghakimi orang gara-gara dosanya. Karena saya sering mengatakan kepada dia, lebih baik orang bermaksiat tapi khawatir dengan maksiatnya daripada orang yang banyak amalan tapi sombong dengan amalannya. Cangkemmu, cangkem. Kalau orang asli gini yang haus ya, haus ya. Yang mana orang yang setuju kan fotonya Mas Deddy ke Abu Lufi ini, Pak. Kenapa? Insya Allah masuk Islam. Beliau bilang, udah apa yang mendoakan. Begitu dapat doa dari Abu Lufi, saya tambah mantep. Akhirnya benar, seminggu kemudian Deddy telepon saya pengen masuk Islam. Saya bilang sama dia, bro, wajah Islammu besok itu seperti apa? Itu tergantung pintu masuknya. Maksudnya apa, Gus? Kalau pintu masukmu ke dalam Islam marah, orang yang suka marah, maka Islammu akan penuh dengan kemarahan. Kalau pintu masuknya keras, Islammu akan penuh dengan kekerasan. Kalau pintu masuknya lebay, Islammu kemayu. Emang ada? Oh, no. Idolanya ibu-ibu kudus. Jam 5:30 nyetel TV. Jamaah. Mirip cangkemmu. Kebayang gak BPD diajak ngaji di sana? Acara selanjutnya bareng BPD. BPD nak selar Nabi Muhammad. Aku mau kenal kalau BPD nak. Allah mau aku. BPD dipanggil masuk tausiah atau selawatan bersama BPD. Assalamualaikum. Ampun. Tapi saya bilang sama dia, kalau pintu masuknya ini ramah, maka Islammu akan penuh dengan keramahan. Islammu akan menjadi Islam yang menyenangkan. Islammu menjadi Islam yang tidak menakutkan. Langsung jam 2 malam dia bilang sama saya begini, kalau memang saya harus masuk Islam dengan pintu yang menyenangkan, this is you, not others. Utangmu nanya enggak. Itu adalah kamu karena Islammu itu menyenangkan. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, saya sampaikan, kalau memang Islam ini harus berkembang, banyak orang tertarik masuk Islam, maka tampakkanlah wajah Islam yang menyenangkan. Dan saya melihat wajah-wajah Islam menyenangkan itu wajah Islam yang digambarkan oleh Abah Lutfi, wajah Islam yang ditampakkan oleh Mbah Maimun, oleh Gusmus. Ini menurut saya luar biasa. Jangan sampai kemudian orang justru takut dengan Islam gara-gara apa? Wajahnya yang menakutkan. Setelah saya mengislamkan Deddy Corbuzier, hampir setiap hari saya mengislamkan 2-5 orang setiap hari. Mereka datang ke pondok. Kenapa kamu ke pondok? Saya lihat YouTube. Kenapa pengen masuk Islam? Islamnya Gus Dur menyenangkan. Saya kemarin dapat tamu dari Australia, Antonio Scott Dory. Mana yang Pak Tony Dory? Dia datang ke pondok. I am sorry, ngopo. Iki isu pas sore. Saya pengen masuk Islam. with you. Saya tanya alasannya apa? Dulu menurut saya Islam itu menakutkan, Islam itu keras, Islam itu radikal, penuh dengan kekerasan. Tetapi ketika saya melihat Anda, Islam ini menyenangkan. Langsung saya syahadatkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemarin dari Jerman, Vivin Jiran masuk Islam. Besok tanggal 24 Agustus rutinan di pondok, 9 orang daftar pengen masuk Islam. Kenapa? Karena gambaran Islam ini menyenangkan. Kalau kemudian dulu di Kudus, Kanjen Sunan Kudus tidak bisa menghargai budaya orang lain, barangkali Kudus tidak akan seperti hari ini. Tetapi karena keluasan ilmunya Sunan Kudus, begitu lebarnya pemahaman Sunan Kudus, luasnya pemahaman dan ilmu beliau terhadap Islam, akhirnya orang-orang Hindu tertarik masuk Islam. Caranya bagaimana menghormati orang Islam, macam beli sapi itu bagi mereka suci, yuk kita beli kerbau. Ini nilai-nilai yang hari ini jarang kita dapatkan. Justru gambaran Islam itu menakutkan. Jadi tanya sama saya, terus saya mau tanya, apa bro, apa benar sih fungsi takbir itu untuk menutup rumah makan? Kok kamu tanya begitu? Nah iya, itu bulan puasa kemarin ada orang teriak-teriak, Allahu Akbar, tutup rumah makan. Kamu gak usah marah, cukup kamu jawab, Sami Allahu liman hamidah. Ini sopirku malah jawab, Robbana walakal hamd. Ini wajah Islam rahmatan lil alamin. Maka kemudian ketika wajah-wajah Islam yang sejuk ini dipanggil oleh Allah, saya jadi ingat apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mengatakan Allah tidak mencabut ilmu dari hambanya, mencabut sekaligus, tetapi Allah mencabut ilmu dari hambanya dengan cara apa? Biqabdil ulama, dengan cara mencabut nyawanya ulama satu demi satu. Saya dalam beberapa kesempatan saya bilang, kayak Abang Lutfi Gusmus, Mbah Yesak Roni, kemudian Mbah Maimun, ini paku. Tidak hanya pakunya tanah Jawa, tapi pakunya negara. Sementara sekarang banyak orang-orang yang sok ustad itu tidak menjadi paku, justru menjadi apa? Catut. Apa bedanya paku kalau catut? Paku itu gasing ngencengke, catut gawiannya bubrake. Ulama-ulama seperti mengatakan sawu sufu fakum, yuk rapatkan barisan, bangun umat, bangun negara. Sementara yang lain justru sebaliknya, tidak merapatkan, tapi justru ngosak ngasih dan membubarkan barisan. Ini yang terjadi hari ini. Maka selalu saya bilang, semangat Islam yang tinggi, namun tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni. Maka yang terjadi apa? NKTA, nafsu le kuda, tenagane ayam. Buaya ini ya oh, tapi ramai sini le. Maka kalau Anda sering dengar, begitu Deddy Corbuzier masuk Islam, saya banyak dirinya begini, gue sudah saatnya Deddy Corbuzier diajak ngaji bersama Ustaz-Ustaz Nyunah. Saya bingung definisi Ustaz Nyunah itu apa. Saya tanya maksudnya apa. Tolong Mas Deddy dibawa kepada Ustaz-Ustaz yang sering mengatakan saatnya kembali kepada Al-Quran, saatnya kembali kepada Al-Hadis. Orang-orang NU kan tidak pernah teriak-teriak seperti itu. Saya bilang, mereka yang teriak-teriak saja kembali kepada Al-Quran lumrah, karena barangkali selama ini mereka meninggalkan Al-Quran. Kenapa mereka teriak-teriak saja kita kembali kepada Al-Hadis? Karena selama ini mereka meninggalkan Al-Hadis. Bedolak kiai NU, orang tahu teriak-teriak meninggalkan Al-Quran, tidak pernah teriak-teriak saja kita kembali kepada Al-Quran, tidak pernah teriak-teriak saja kita kembali kepada Al-Hadis. Kenapa? Karena kiai-kiai NU tidak pernah meninggalkan Quran, tidak pernah meninggalkan Hadis. Dilawas dulu. Aku ngaji di Surabaya, nasionalisme, hubul waton minal iman. Ada orang datang, jenggotnya tiga, penampilannya RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia. Kalau pimpinan banyak jenggotnya begini, orang Arab kan, oh gitu. Lah kumis cukuran nih. Alhamsatu minafitro itu salah satunya motong kumis. satu khitan, dua motong kuku, tiga ngerok kumis, empat mencabut bulu ketiak. Jadi ibu kalau suaminya pulang macul, tidur begini, cabut kelek. Sunat Rasul. Wajur sih ibu. Yang kelima itu adalah mencukur bulu kemaluan. Ini sunat. Tapi ingat, dicukur diri. Kau cuma gue boleh salon. Malah mau gue boleh salon. Kok kapolres malah mau orang yang salon. Lo kak kapolres, cukur. Cukur lo mau, malah kerimbat barang. Rebonding mbak murid. Jenggotnya cuma tiga di atas aku, ini bener, lucu banget ini. Saya baru mengaji di depan orang-orang, saya masuk ruang transit. Hei Ustaz, kayak juara orangnya itu manggil saya Ustaz itu jarang banget. Saya mau tanya, apa? Hubul wanton minal iman itu hadis riwayat siapa? Aku langsung ngurus dodol, dodolnya bujuku. Ya, kok goblok? Nah santri-santri yang tidak iya eno mesti nguyu kok ditanya hubul waton kenal iman hadis riwayat siapa. Padahal itu bukan hadis. Karena yang nanya ini orang goblok, saya jawab hubul waton kenal iman hadis riwayat muslim. Kemudian dia tanya kok bisa muslim, saya jawab ya bisa, emangnya ada hadis riwayat non muslim? Orang-orang saya kira ngakali wong ngono kuwi rasane nganggo ilmu sing dhuwur-dhuwur le. Makanya kemarin ketika saya ngaji di PBNU di balai sama Pak Said Agil, Pak Kiai sing ngadepi wong-wong ngoten niku mboten sah jenengan. Kula mawon. Ora usah nganggo ilmu sing dhuwur-dhuwur. Lah ngapus iki dosa ngakali ora dosa aku. Lagi. Via Valen curhat sama saya. Ada yang salah? Masa saya curhat aku budandip. Mbak, apa dong? Saya kemarin itu dangdutan di lapangan di hadapan puluhan ribu penonton. Terus saya menyanyikan lagu Din Asalam di demo sama orang-orang sungguh pendek. Kenapa dong? Via paling gak pantas solawatan di panggung dangdutan. Pertanyaan Fia Valen sama saya sederhana, apa benar si Badin Asalam itu solawat? Saya jawab, bukan lho, itu kosidah Arab tapi bukan solawat. Lah gobloknya wong saiki, saben-saben kosidah itu mesti dianggap solawat. Din itu agama, salam itu perdamaian. Jadi anda nyanyikan dimanapun boleh, di panggung dangdutan maafi muskilah. Kowe karo ngising kowe oleh kok aku. Bapak ibu-ibu itu kan ning toilet karo nyanyi Din Asalam ora apa-apa, bukan selawat kok. Di telunggu karo bayangke pipidin. Illa hadil mata fi masa ada yang dok ya, bukan solawat tapi nggak pantas kalau dibaca di dalam toilet umpama. Contohnya lagu Man Ana, itu kan penghormatan kita kepada para kiai, kepada para guru. Bocok mau nonton WC, ngiseng ngaruh Man Ana. Man Ana, Man Ana, Man Ana, Laura Serona. Sudah dipanggil oleh Allah, paku dan negara ini dicabut. Inilah tanda-tanda mautul alim, mautul alam. Meninggalnya orang alim itu merupakan tanda-tanda meninggalnya dunia. Maka dikatakan man lam yazan bi mautil ulama fahuwa munafikun. Barang siapa yang tidak bersedih dengan meninggalnya ulama, berarti dia munafik. Bahkan dikatakan Ida matal ahlin bakat bakat alaihi ahlus samawati wal ard sab'ina yauman. Coba ketika meninggalnya seorang alim, dunia, langit dan bumi itu bersedih sab'ina yauman, 70 hari. Kalian kalau tadi ada lihat di Mekah, bagaimana kemudian Mekah yang biasanya panas, hari ini matahari terik tapi tidak terasa panas. Ada matahari tapi turun air hujan di atas Ka'bah. Penduduk langit nangis. Heran saya hari ini setelah pemakaman Mbah Mun, itu banyak berita dipolitisir tentang Mbah Mun. Inilah kebangetan. Penduduk langit nangis, kita banyak yang memolitisir atas meninggalnya beliau. Saya yang dekat di atas namakan politik. Mau dibilang mencari. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, kita berharap ya, mudah-mudahan kayak Gus Mus, Kiai Sa'roni, Abah Lutfi dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh paku-paku seperti ini. Yang kita butuhkan sekarang itu kiai dengan level ayam kampung, bukan ayam broiler. Anyar. Apa bedanya ayam kampung karo broiler? Ayam kampungnya delok nih, uripe kosong, sikile kotor. Uripe ra kepenak. Golek mangan dhewe sapa alas, sapa kebon. Cari makan sendiri, sikile kotor. Turu yo golek nggon dhewe. Ngendok kadang-kadang sasae. Bayangno karo ayam ayam broiler ku penak. Kandang dijatah, mangan dijatah, ngombe dijatah, sikile resik. Tapi tak takon. Daya tahan ayam kampung sama ayam broiler itu lebih kuat mana? Ayam kampung. Waktu hujan lebat, ayam kampung itu justru cari makan untuk anak-anaknya. Kalau ayam broiler terungu berdek, kaget. Broiler stres mati. Woyo lucu, kaget sama sekali cangkemmu. Kaget ini dodo jin. Kenapa yang pegang mulutnya? Apakah mulut ada jantungnya? Kaget apa? Saya kaget lagi biasanya anak jum, anak janda. Jumblu biasanya. Jumblu ya lagi. Jumblu tak tengahin. Jambu alas ning tengah sawah wae limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isi jomblo dan entuk jodoh. Ternyata jomblo no kayak dia. Santai bro, sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Amin. Amin. Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Santai, jomblo rapopo, kamu bilang sama teman-temanmu, aku jomblo bukan karena aku nggak laku, tapi karena aku bisa menjaga sahabatku. Pengalaman matamu, pengalaman. Berantel loh. Kalau saya dulu punya prinsip ketika jomblo, aku jomblo bukan karena aku gak laku, tapi karena gak ada yang mau. Ingat jomblo-jomblo, akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang datangnya untuk menetap, tidak hanya karena nafsu sesaat. Langsung gawe status. Kalau saya banyak ditanya, aku sama nikah, mau nikah lagi, saya bilang lelaki sejati itu bukan mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kemudian yes, Gus Miftah nikah lagi apa enggak? Nunggu takdir. Ya, kalau memang takdirnya ada, mana bisa saya menolak takdir? Kalau tidak ada takdirnya, ya saya menciptakan takdir saya sendiri. Bibitin dulu, bibitin. Istri saya sudah mau dimadu kok. Beb, apa yang saya siap untuk dimadu? Alhamdulillah. Sarannya apa? asalkan apa mau diracun mon. Yang kita cari itu ayam-ayam kampung, ulama yang labelnya itu ayam kampung. Apa? Ayamnya jadi karena memang benar-benar dididik untuk menjadi ayam yang luar biasa. Kalau ayam broiler itu nyuwun sewu, serba instan, mau jadi ulama instan. Makanya gak jelas kapasitasnya apa, tahu-tahu dipanggil ulama. Ayam broiler. Hari ini saya banyak di DM, tugas di YouTube Anda diserang lagi sama orang. Sudahlah, kalau saya harus ngikuti terus tak respon, aku melu-melu kender. Kalau emang tak jawab, cangkemmu no. Itu kok aku. Gak perlu saya tanggapi. Gus, Anda diserang Gus telek. Ira apa? Saya cukup bilang sesuatu yang keluar dari mulut seseorang itu menggambarkan isi otaknya. Kenapa dia ngomong telek? Ya wajar, orang otaknya kebak. Ternyata respon telek, ya otaknya lorong. Ini ngeri kalau semuanya serba instan. Maka nanti efeknya kita lihat di dalam berbangsa dan bernegara. Orang-orang yang baru belajar agama sudah berani mengatakan Pancasila tidak cocok untuk Indonesia. Baru ngerti hadis 3 sudah berbicara soal khilafah. Maka kalau Pak Kapolres lihat di YouTube atau di Instagram, video saya yang banyak dibully itu karena dua hal. Karena saya berbicara khilafah tidak cocok dengan Indonesia. Yang kedua apa? Karena saya berbicara Islam Nusantara. Saya dibully ya bisa-bisa. Gak ada masalah. Orang yang tidak punya kapasitas keilmuan yang jelas dipanggil ulama. Loh. Eh, Baci. Ah, Baci. Orang itu cuma bujur ya. Aku dari kalian pengajian itu banci-banci di Yogyakarta. Itu gak banci 300 ya. Itu saya umpani pengajian 11 kali kalau saya ada waktu. Itu pengajian, jadi disini nama pokoknya. Sebelum sholat di belakang imam, sebelum kamu disolatkan di belakang imam. Oke, Gus. Bedanya apa? Kalau di belakang imam namanya makmum, di depan imam namanya almarhum. Nah, kayaknya takut. Ibu medasku. Kalau cewek mati namanya apa? Almarhumah. Kalau cowok mati, almarhum. Kalau banci mati, aluminium. Tur banci itu ya mohon maaf, sendiri singkatan kafe. Jenemu sopo? Laura Gus. Oh, lanang orang, beda orang. Jenemu sopo? Suzuki. Kita susu gono kaos kaki. Kue sopo? Suce. Apa kue susu ini lancet di ganjil botol? Semacam-macam itu. Tapi takut bongso-bongso ini aku duwe kabeh, aku pengajian banci duwe kok. Nah ini bisa sukarlan nih. Sukarlan. Kasu mereka ning dalan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini ngeri. Bahkan mereka mengatakan apa? Tidak perlu berguru kepada kiai, tidak perlu modal pesantren, langsung saja sama Kanjeng Nabi. Eh, please deh. Ke matamu ini kapan ya wang Kanjeng Nabi? Saya kasih contoh, pertama kemudian kiai itu menjadi penting. Kalau Abah Lutfi ini yang bahasa yang sering saya pakai, beliau mengatakan apa? Kanjeng Nabi itu ibarat lampu, kiai itu ibarat saklar. Kamu tidak akan pernah mendapatkan terangnya lampu kalau tidak pernah pegang saklarnya. Kamu tidak akan pernah mendapatkan syafaat dari Nabi kalau kamu tidak dekat dengan ahli warisnya. Siapa? Al-ulama alladzina hum warasatul anbiya. Makanya Pak Kapolres ini benar, dekat dengan ulama, dekat dengan kiai. Sejarah Wali Songo membuktikan orang-orang hebat semuanya dikawal oleh ulama dan kiai. Raden Patah Demak jadi raja luar biasa. Kenapa? Karena manut dengan Wali Songo. Demak hancur, muncul kerajaan Pajang. Siapa rajanya? Sultan Hadiwijoyo. Kenapa dia jadi orang hebat? Karena manut dengan Kanjeng Sunan Kudus. Kanjeng Sunan Kalijogo. Kenapa Aryo Penangsang itu tidak bisa jadi orang top? Karena dia tidak manut dengan Kanjeng Sunan Kudus. Abdul Hamid terlahir di kota Tegarjo, kota Yogyakarta. Ini jadi wong ampuh nih, mergo manut karo kiai. Yo Pak Kapolres iki iso manut karo kiai, tak dongake muga-muga dan jadi jenderal. Orangmu bintang 4, bintang 9. Bocor. Nah, Dotul ulama. Lah bocah iki bintang 7, kuwi obat sakit kepala. Ponorogo kembah saya itu baru yakin ini mbah saya itu gara-gara saya dilihat sejarahnya sama abah. Siapa namanya? Abdul Hamid ngaji di Ponorogo di Tegal Sari kepada seorang kiai namanya Hasan Besari bin Ilyas bin Muhammad Besari bin Anom bin Abdullah Mursad Tugum bin Raden Demang bin Pangeran Demang bin Radu Jekulo bin Drawijoyo Limo. Saya kebetulan urutan ke-9 dari Mbah Hasan Besari. Ini punya murid namanya Abdul Hamid. Abdul Hamid pindah ke Kartosuro ngaji kitab kuning kepada Kiai Taftazani. Dari Kartosuro pindah ke Bagilen ngaji kitab jalanan sama Mbah Ahmad Bendawi. Dari Bagilen pindah ke Salaman ngaji ilmu hikmah kepada Mbah Nur Muhammad Ngadiwongso Salaman Magelang. Karena cinta dengan ulama, Abdul Hamid jadi orang besar. Siapa nama komplek Abdul Hamid? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antowirio Mustahar Daru Congro Senopati Enggaloko Sayyidin Manotogomo Amirul Mumin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Dadi wong ampuh mergo manut karo kiai. Sekarang orang kemudian tidak penting dengan kiai. Lho kok diwaca kita taklim iki lho. Fi ta'limil ilmi wa ahlihi. Ada satu kata yang sehari ini terus saya pakai apa? Al ilmu bila syaikhin fasyaikhus syaitan. Ilmu tanpa guru-gurune setan. Salah milih guru-gurune mbahne setan. Saiki ngajine mung karo radio, Bib. Sing radio iki ana suara tanpa wujud. Sangat iku sing ana suara tanpa wujud jenenge anto. Son sembore semiki mas yo tak udan jero ati ono suarane ra ono wujude anto jenang. Sing ngentut sapa sing mambu? Ora duwe guru gaweane salah-salah bina-binaan kafir-kafir ana wong gurune entuk. Kalau gurune entuk padha eling iki ora mungkin ning Asnawiyah, ora mungkin ngene Mbah Kiai Sakroni, ora mungkin ngene Mbah Kiai Arwani. Lah gurune entuk padha eling iki Al-Ma'had Salafiyah Asililiyah. Blani haus ke ora. Oke, jalan aku. Aku lagu iso kok. Cinta tak terpisahkan tak bikin so. Nek kuwi iki aja nggo dolanan. Mergo nekku sagede kentongan. Sengaja lo ora mung pacaran, tapi ayo rapi sing tenanan. Ngono. Kemah jimit-jimitan karo bapak iki opo? Kalau cimit-cimitan so, kau pengen matamu kau pengen. Bukan masalah itu. Aku tahu kalian beda pemikiran. Masnya mikir banyak, mbaknya mikir aku. Maka efek yang terjadi apa nyuwun sewu? Dalam konsep bernegara pun akhirnya rusak. Gara-gara apa gak punya guru. Bisa ngawur-ngawur ya akhirnya. Makanya kalau di NU itu kan kiai komplit ya Beb. Dan sanad serta nasab keilmuannya itu jelas. Saya kasih contoh. Saya ditanya sama wartawan, Gus, selain Habib Lutfi dan Mahmud, Gus Miftah itu mendapatkan ilmu dunia malam sebenarnya dari mana? Kalau Habib Lutfi, Mahmud itu kan mendukung. Ya, betul. Ini saya besok tanggal 8, siangnya saya mengajar di kafe itu, malamnya saya diundang Tok Sorosi di Kompas TV mengenang Mahmud, jam 8 malam. Saya tanya, ilmu dunia malam Gus Miftah itu dari mana? Saya itu punya guru namanya Kiai Hamid Jazuli alias Gus Mi. Makamnya ditambah ke diri. Ini waliullah. Besok 14 Agustus, hall-nya beliau. Tapi saya gak bisa datang. Karena tanggal 9 sampai tanggal 14 saya ada pengajian di Aljazair, Afrika, Selatan Afrika. Ajak besok ya. Mungkin kosong mungkin. Dasarnya masih kosong kok. Aku ngerti jenengmu sama Irma. Irenge, Masya Allah. Gusmi punya guru. Gurunya Gusmi salah satunya siapa? Gurunya beliau banyak. Tapi salah satu guru beliau di Magelang, tepatnya di Watu Songol, namanya siapa? Mbah Dalhar. Mbah Dalhar punya guru. Salah satu gurunya yang istimewa Mbah Dalhar namanya siapa? Nabi Khidir alaihi salam. Satu malam tabarukannya Gusmi itu kan ngeresiki sandalnya Mbah Dalhar. Satu malam sandalnya dua pasang Pak Kapolres. Dirisikate. Gusmi mikirin sandalnya sapa kok sandalnya padha karo guru. Dineni sampai malam enggak keluar. Menjelang subuh tamunya keluar dikejar. Kelihatan punggungnya tok. Gusmi akhirnya ketemu sama Mbah Dalhar tanya, "Mbah, dalu tamu ini sinten kok sandalnya padha kali panjenengan?" Walah, Lin, tamuku manggung ini Nabi Khidir alaihi salam. Gurune wong NU ini, ilmunya nyambung sampai karo Nabi. Dedar gagah-gagahan, Lin. Miftah oleh ilmu dunia malam sama Gusmi. Gusmi dari guru Mbah Dalhar. Mbah Dalhar dari guru Nabi Khidir. Lah dibalik, Nabi Khidir, Mbah Dalhar, Gusmi, Miftah. Cangkem mulur, wani. Oh ilmu jelas kok, aku juga nasab kok, maka saya berani. Ya kalau kemudian saya tidak punya nasab ilmu, apa yang mungkin aku ngadepin bapak kayak kalau saya bentuknya susu panter. Ini susu-susu panternya bikin gemeter. Modelnya macan tutul, manis-manis jalannya mentul-mentul. Bentuknya SDSB semak depan semak belakang. Itu lah ibu-ibu gue STNK setengah tua nih kewer-kewer. Baiknya STMM nih di setengah tua emang godar. Moga-moga simpah panjang umur ya. Mau satunya mati jenengan udah diri. Ngaji ini ngarep dewe tungkai slot jelagi. Aku rapopo ngomong batin lho, orang rumah sani tungkai meletek-meletek. Salam alai Muhammad. Salam alai. Sementara orang hari ini mengatakan tidak penting guru-guruan. Oh Nabi Musa saja pernah berguru kepada Nabi Khidir. Maka kalau orang itu gurunya komplit, tidak dinyapin. Contoh, orang hari ini menurut saya kiai muda yang paling alim di sapa? Gus Baha. Gue channel Gus Baha, Instagramnya Gus Baha, ngaji bersama Gus Baha. Tidak, gue mau ngalim. Mergo gurunya jelas, langsung diasuh oleh Mbah Mun. Maka beliau alim, alim Quran, alim kitab, alim fikih, alim tasawuf. Maka saya selalu bilang begini, untuk antisipasi ini Pak Kapolres, gerakan-gerakan radikal hari ini, orang-orang yang mengatasnamakan Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Salah satunya apa? Meluok guru yang jelas anak ilmu. Kalau kemudian dia punya Instagram, yang di follow. Ya iki-iki NU, Gus Muafiq, Pak Kiai Said, Gus Baha, pelaku followernya masih oke. Lah wakmu itu ngalah sing di follow Vanessa Angel. Baby Din di follow tiap hari mendengarkan solawat. Karena kita kalah di wilayah itu. di media sosial. Sementara mereka cuma sedikit tapi gaya. Pancasila gagal diganti dengan khilafah. Coba kita lihat, kalau ulama-ulama kita dulu itu nyuwun sewu yang merestui Pancasila sebagai ideologi negara siapa toh? Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari. Kita sekarang punya Abah Lutfi yang sangat nasionalis. Saya ditanya sama Al Kacong, aliran kapal congklak. Emangnya ada ajaran nasionalisme dalam Islam? Ada. Kanjeng Nabi mengatakan apa? Allahumma habib ilaina al-Madinah kahubina ila Makkah wa Ashad, kata Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai Makkah, bahkan lebih dahsyat daripada itu, kata Rasulullah. Kenapa kemudian kita akan mengatakan nasionalisme tidak ada dasarnya? Muktamar NU tahun 1936 di Banjarmasin menyepakati bentuk negara Indonesia adalah nation states. Kenapa? Karena Indonesia majemuk. Ini orang-orang yang baru datang gak tahu sejarah ngomong Pancasila tidak cocok. Ganti dengan khilafah, kondisi. Coba dilihat ke majemukan Indonesia. Orang sama ngomong agama di sini. Sakulau Jawa bilang, sukunya berapa? Dari ujung Jawa Timur, Banyuwangi. Ono suku, bahasanya apa? Kosing. Jawa Timur ini kan? Aku ujung ini. Ya men, tangan-tangan ku diri ngapain. Orang urunnya cerewet nih. Salah tidak ini. Ujung Jawa Timur, Kosing. Ngomong meneh ketemu Jawa ala Surabaya. Jawa diang. Jawa. Jawa. Gula bahasa ini ngeloke wong itu salah. Tapi kalau untuk sekedar ngomong itu gak salah. Dancok itu dari bahasa Dankok. Dankok itu nama pahlawan di Belanda. Karena beliau pahlawan dijadikan nama tank. Lah tank yang dinamakan Dankok ini dulu di Surabaya tanknya gak besar. Kecil yang bisa masuk gang-gang di jalan-jalan Surabaya. Maka begitu tank ini datang, orang Surabaya bengok, Dancok. Karena mereka ngomong Dancok itu gak bisa, maka ngomong Dancok. Ngomong meneh ketemu Jogja Solo, bahasanya halus koyo aku. Jadi berbidin sehingga ini canggung yang halus yang kasar koyo ngopo ini. Ngomong meneh ketemu Banyumasan, Tegal, Kebumen, Purwokerto, Cilacap. Ngomongnya bluk-bluk. Nyire. Saya pertama kali ngasih di almarhum Gendros. Ini tongkatnya di almarhum Gendros. Itu tahun 2007. Ditawarin ngerokok pakai bahasa ngapak. Ya Allah. Bagi lain kie, kisu-kisu ngobor ini cocot. Ya. Bapak kamar. Cocot di ngobor ini keringin ya. Pak Kapos ngapak. Kalau panitia pengajian datang ke pondok saya sambutan. Arane manjing dalam ibu sini tak kie. Anak gapura, arane gapura sugeng teka. Aku mikir gapura sugeng teka yo. Ternyata gapura selamat datang yo ngalah. Nang Yogyakarta ana monumen, arane monumen Jogja balik maning. Iya, boleh. Ternyata monumen Jogja kembali. Kalau dulu zaman Martel, nomor telepon di telepon gak bisa sibuk. Jawabannya apa nih? Bahasa Inggris. The number you calling is engine, please try again in a few minutes. Kalau di Tegal, di Cilacap, enggak. Nomor telepon yang sirah 7 langkah, telepon mending ya. Kalau di Cilacap bukan ngobori cocok, ngomrongi congor. Udut. Di Cangkemaka sana banyaknya NU. Karena saya sering ngomong kok, yang sering ngerokok itu orang NU. Makanya kenapa rokok-rokok di Kudus? Karena Kudus mayoritas NU. Kenapa orang NU merokok? Karena punya dalil. Ini yang namanya di Ludud, wah dadar. Kalau orang Muhammadiyah mengharamkan rokok, karena orang Muhammadiyah takut dengan peringatan pemerintah. Dan orang Muhammadiyah memahami peringatan bahaya merokok itu hanya ditujukan kepada orang Muhammadiyah. Buktinya apa? Rokok itu membunuhmu, bukan membunuh nu. dunia teh menurutinya nya. Cicing mah ulah gandeng teh cicing mah disrondeng. Keren kan? Orang ngapak datang ke rumahnya orang Sunda begitu masuk ngidak telek. Wong ngapake takon. Eh ini siapa dia? Orang Sunda jauh iya mah tai ka urang. Orang ngapak enggak percaya dia. Ini orang enggak percaya. Tai ini urang kok gede segi ya. Indah. Ke barat lagi ketemu Jakarta. Ini keren. Kalau kamu ketemu cewek, lu gua, bapak lu mertua gua. Ke barat lagi ketemu Banten. Ke barat lagi ketemu Lampung. Ya, Gombengan Kudai. Lampung. Ke barat lagi ketemu Wong Kilogalo. Jambi Bengkulu. Bahasanya semuanya berbeda. Satu. Belum lagi berbicara agama. Kalau konsep khilafah ini dimasakkan di Indonesia, ngeri leh. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Kalau Dharma Gandul, gak ada. Kalau saya ditanya, Gus Dharma Gandul itu apa? Saya gak tahu. Tapi kalau Gandulin Mbak Dharma, saya tahu. Kita beda dengan Eropa. Bedanya apa? Eropa itu bangsanya cuma satu, namanya Eropa. Berdiri di atas banyak negara. Prancis, Italia, Inggris, Spanyol, Jerman, Belanda, Turki, banyak. Satu bangsa berdiri di atas banyak negara. Sementara Indonesia itu banyak bangsa berdiri di atas satu negara. Bangsa Jawa, Bugis, Sunda, Batak berdiri di atas satu negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya masalahnya kompleks. Kalau kemudian sistem ini dipaksakan, apa kalian gak berpikir Bali soal lepas? Karena Bali mayoritas beragama Hindu. Papua bisa lepas karena mereka mayoritas beragama Nasrani. Lah, bagaimana mereka menghancurkan Indonesia? Gampang, menghancurkan NU. Bagaimana menghancurkan NU? Gampang. Kiai kalau kiai didu, Habib kalau Habib didu, kata Pak Lutfi. Gus kalau Gus itu saling suudon. Maka saya paling benci lagunya anak-anak itu apa? Balonku ada lima. Wiramutu lagunya. Balonku ada lima, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor. Pertanyaanku ngopo kok sing dos balon hijau? Hijau kuwi warnane NO. Mila kadang-kadang orang NU itu kan akur susah soalnya balonnya meledos. Pagi lagi benar-benar lupa, tapi jangan diadu. Saya gak suka ya, aku seneng karo BPD, gak seneng karo BPKI. Jangan, itu masalah. Aku seneng karo Gus Ikra, seneng karo Gus Kai. Jangan, aku seneng sama Kiai ini, gak suka dengan Kiai itu. Jangan, jangan pernah membanding-bandingkan Kiai. Semuanya itu punya masalah sendiri-sendiri lah. Kalau kiai itu nuwun sewu kenapa berbeda-beda? Karena kiai itu ahli warisnya para nabi. Nabi itu jumlahnya 124.000 nabi. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi di dalam kitab Iskandul Masabih. Menurut Syekh Albani hadis ini sahih 124.000 nabi. Mila kiai beda-beda lah. Ono kiai Habib oleh warisane Nabi Dawud suarane ape? Bibidin. Ono Kiai Habib oleh warisane Nabi Sulaiman Sugih Yusuf Mansur. Ono oleh warisane Nabi Ayub Sakwar kelasin Mbah Mun Gusmus dinyek orang nesu. Ono Kiai oleh warisane Nabi Isa Kere tukang darbuka Hasan. Kabul oleh warisane Nabi Musa, iya gak? Habib Rizik, cangkeme atos. Oleh warisan Nabi Khidir, cerdas. Gus Baha, Cak Nun, cerdas. Yeah. Oleh warisan Nabi Yusuf, ganteng. Gus Miftah. Ini beda-beda. Bapak yang diincer itu NO. Karena yang paling kekeh mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara di Indonesia adalah Nahdlatul. Ayo, supaya semangat nyanyi lagu di Wong NU yuk. Saben malam Jumat. Ayo. Aku main kelingan, gelem dungake arwah-arwah nyanyi selawat cara NU. Ayo. Saben malam Jumat kami bubur. Oh, aku nyanyi korban janji mau guyu. Tanom-nom kowe lunga pas aku sayang-sayangi dikani selawate. Kowe lunga nalikane adan kae malah mapan turu sakarepmu dewe nuruti hawa nafsu engkau lupakan Tuhanmu mengejar dunia lupa akhiratmu. Kowe lunga ninggal sholat kamongko sholat tondo syukur nikmat elingo urip ora suwe ibarat koyo mampir ngombe dunia sementara akhirat selawase. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibin kulub wa dawaiha wa fiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha. Selawat NU yuk, flashnya dihidupkan yuk, bubur Pak Kapres. Ayo, flashnya dulu lagi yuk. Ayo, menawai ini seneng dari Wong NU, bangga dari Wong NU. Jamiah Nahdlatul Ulama. Lampunya katanya baik bro, apa tukang lampunya tak katanya ini. Izin Pak Kapres ya. Belum bro, sabar. Ngeflash malah ya. Ayo diangkat, lampunya dimatikan yuk. Flashnya diangkat. Untuk kudus tercinta, mudah-mudahan diut bayangkan ke 70.